Yohanes pasal sasio. Tempo Yesus riaran puluh makona, ia nang kita sambatau tona buro mami gari pesuvuna. Niku tanamo anak guru Yesus ka ia. Guru, isema tona silakana. Sampe tau e ina buro mami gari pesuvuna, totu ana atau iamboto. Nesono mo Yesus. Da ia na silaka, da vou totu ana. Tapi itu na jadi, ala kabaraka nu ala tala, mamalara kita rerangka tubuna. Ane eona dana rava, kita kana mangka via, pangka via nu ala tala tonon pakau aku. Sabana ane nga vengina, da amana naria samba ato mamala mangka via. Sakuya kasayana aku riara dunia ei, aku mo na jadi reme tonon pakareme rara manusia. Naupu iya notesai vetu, Yesus nantai lutana, pada nyala na ni piji-piji na anteko yang palena, sampai na jadi depu, pada ni geser na depu itu rimatan to buro itu, pada nyuli na katau itu. Kalau do umo mata muri uwe kola siloam. Sanga siloam itu batuana ni pakau, jadi na laumpu umo to buro itu. Na ratari kola siloam, ni do unamo matana, pada na tingguli mo ia, ante matana tonan na. Tau-tau saboya ante ia, pada tau-tau tonanggita ia nerapi-rapi di vivi jala bupia, ira nosi pekutana sambaa bu sambaa. Daya etumo, tau toneka toko di vivi jala, nerapi-rapi bupia? Naria tonanguli? Nakono, ia mamimo. Tapi naria wau sanu tau nanguli? Daa ia, agarenje na nasimbayu. Tapi ia mboto nanguli? Aku mo ei. Jadi niku tanamo ira ka ia. Iveno sampe matamu ni pakanamo? Nesono mo ia. Tau tono sanga ka Yesus, nampo via depu, pade depu etu ni gese nari mataku. Pade ni pakau na aku, malau membado umataku, rikola siloam. Jadi nalampu umo aku, membado umataku, riue kola siloam etu. Naupu aku nendou, namalam aku nekita. Neku tanah womo ira ka ia. Riu mamu tau itu? Nesono moto buro itu. Da anijaniku. Tempo Yesus nombagalo tanah ante iluna pada numpakana matan to buro, itu na vela eom penonto. Jadi itu sampai to buro to na belo mo matana itu, nikenin tau pakerijai tau-tau to parisi. Pada tau-tau to parisi vou, numpeku tanah to buro itu. Ibenu sampe mata muni pakana. Nesono mo ia. Ia nombagese depuri mataku, pada nopu aku nendou, na malam aku nekita. Pada nanguli mo barasaku yang baat to parisi. An ibetu, na noto mo tau etu da anggarijai alatala, sabana ia da anatundu riara atura-atura eom penonto. Tapi naria vosan tongo nanguli, umba mo tau na silaka. Mamala mangga via kabaraka eva itu. Jadi no si salah paham moto mo ira. Jadi neku tanah vo moto parisi kato buro itu. Iwenu pemberatamu eva tau itu. Sabana matamu to ni pakanana. Nesono moto buro itu. Ia samba anabi. Tapi, topanggeniaka to Yahudi itu, da amadota memperasaya tau itu mpumpu na buro, pada lako di pakana matana. Jadi ira nopokio indo bo uman to buro to nipakabelo matana itu pada nipikutana ira. Nakonompu'u, ee mo anak komi to nulikomi na buro mami ngari pesuvuna? Ivenu sampe vei-vei na belo mo matana? Nesono mo indo bo uman to buro itu. To ninjani kami, ia itu mpu-mpu anak kami. Pada ia mpu-mpu na buro mami ngari pesuvuna. Tapi bara ivenu sampai ia namala nekita vei-vei. Da aninjani kami. Pada da avau ninjani kami bara isemana. Tonom pakabelo matana itu. Agina kaumi mempekutana iamboto. Na bete mo ia. Namala mo iamboto motesa. Membasono pempekutana kaumi itu. Indo bo umana nanguli ivetu. Sabana naika mo ira kato pengeniaka to pengeniakan to Yahudi. Sabana nasintuvu mo topanggeniaka bara isema-sema mempangaku Yesus magau to mempakasalama to ni janji Allah Ta'ala ira manara paloga mesuari arasa pompodade. Itu sampai indo bo umana nanguli. Na bete mo iya. Agina komi mompekutana iya boto. Napu itu ira nopo kio toburo itu sangganipa pada nyuli ira ka iya. Uli mo tona konona ringayo alata. Ninjani kami mo. Tau numpakana matamu itu. Tau na silaka. Pada nesono mo toburo itu. Da aninjaniku. Ane iya na silaka baradaa. Tapi to ninjaniku. Pangane aku na buro. Tapi vei-vei na malam aku nekita. Pada nanguli vomo to parisi ka iya. Nuapa nikawia na kaiko. Ivenu iya numpakana matamu. Nesono mo toburo itu. Naupu munitesaku kakomi panea. Tapi komi da amadota mangepe. Nakuya komi madota mangepe pesono ku voumu. Bara komi vou madota majadi topantuki ia. Nangepe itu ira nanguli sinjai ia pada nanguli. Iko etu mo topantuki ia. Kami e idaa. Kami e topantuki imusa. Ninjani kami alatala no tesa ante imusa ngaulu. Tapi ane tau etu. Daa ninjani kami dari umba karatana. Pada nesono vomo toburo itu. Itu sangelem pumpu unipoguma. Daan ninjani komi gari umba karatana. Tapi ia numpakan amata kutuna buro. Ninjani tamo. Alatala daan nangepe posambayan tau nasilaka. Tapi ia nangepe posambayan tau tone pue ka ia. Pada tunggai nantu kidotana. Gari lambang pamulana. Da apa sanggani ni epeta. Naria tau namala numpakana. Matan tau na buro mami ngari pesuhuna. Ane tau etu da anggari jai alatala. Na tantu mo ia da antoto mamala mempuvian wapa-wapa. Nesono mo ira. Ibenu, iko etu tau na silaka mami ngari pesuhumu. Da antoto masipato iko mempatuduki kami ei. Jadi numpamulang gari eo etu. Toparisi mana mempaloga tau etu misuar yara sapompo dade. Sangga nyepe Yesus tau etu mana nipaloga mesua riara sapompo dadento Yahudi, na laumo ia no sirata ka ia, pada nyuli Yesus ka ia. Ivenu mo, niparasayamu ananu manusia. Nesono mo tau etu. Isema tau toni ulikomi etu uma, ulika aku, ala aku mamala memparasaya ia. Nanguli mo Yesus ka ia. Nikita mu ia. Ia mo tono tesa ka iko. Pada nanguli mo tau itu. Pue, ni parasaya ku mo. Pada nekadede mo ia nomba sumba Yesus. Nanguli Yesus kai a. Patuju karata kuri dunia ei. Ala mumpaka noto salam tau. Ala tau-tau naburo mamalame kita. Pada tau-tau tona nama tanah majadi maburo. Tesa-tesa Yesus itu niepe barasaku yang ba'a tau to parisi risetu. Jadi ira numpikutana ia. Ivenu mo, nyulikomi kami e ivo unaburo? Nesono mo Yesus. Ane rapana komi naburo, na tantu moda ana silaka komi. Tapi komi nanguli, kami namala nekita. Etu sampai komi bate-bate na nasilaka.